parale sayang. Betang jua sing bisa duakan cinta betang. Rasa cinta rindu deng beta sing bisa, sing bisa lupa, lupa parale. Kalau harus memilih satu di antara I'm free.